Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Amma ba'd, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita masih dalam babu birrul walidai, birrul walidi al musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Kita telah bahas satu ayat, satu hadis yang dari Sa'ad bin Abi Waqqas tentang ataupun kisah bagaimana beliau mempertahankan agamanya dengan paksaan mental dari ibunya yang sangat dia cintai, dengan cara tidak makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama nenek moyang mereka. Tapi ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas tidak dengan mudah begitu, tidak begitu saja dengan mudah bisa berbalik dengan gertakan-gerakan yang dilakukan oleh ibunya, dan beberapa hal yang telah kita bahas. Kemudian hadis berikutnya, An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, atani ummi raghibatan, atatni ummi raghibatan, bahwasanya ibuku mendatangiku raghibatan, ingin menginginkan agar aku berbakti. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altun nabiyya asiluha, lantas aku bertanya kepada Nabi, apakah aku boleh menghubungkan ataupun menyambung silaturahmi dengan ibuku yang musyrik tersebut. Qala na'am, kata Rasulullah, na'am, silahkan. Qala Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, lantas turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din, Allah tidak melarang kalian berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Taib, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini Asma binti Abi Bakar, ya. Asma binti Abi Bakar, ibunya bernama Qatilah. Ketika Asma binti Abi Bakar masuk Islam, demikian juga ayahnya Abu Bakar masuk Islam, ibunya ini enggan untuk masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Suatu hari, datanglah ibunya ini, ibu Asma binti Abi Bakar, kepada ke anaknya, putrinya, putri kandungnya, yaitu Asma binti Abi Bakar. Atatni ummi, ibuku datang kepadaku, raghibah. Raghibah di sini, ikhwatiddin, yang dimaksud raghibah yaitu menginginkan agar aku berbakti kepadanya, menginginkan agar aku menyambung tali silaturahmi kepadanya. Dalam hadis yang lain disebutkan wahiya raghimah, bukan raghibah, tapi raghimah, pakai ghain. Satu yang raghibah, yang satu pakai ba, yang satu pakai mim. Raghimah. Kalau raghibah artinya dia datang ingin agar anaknya yaitu Asma menyambung tali silaturahmi dengan dia, dan juga ingin agar anaknya Asma berbakti kepada si ibu. Dalam hadis yang lain, raghimah. Raghimah ini artinya datang ibuku sementara kondisinya masih tetap tidak mau masuk Islam. Datang ibuku dalam kondisi yang tetap belum mau, belum sudi untuk masuk ke dalam Islam. Dua hadis ini dapat dikumpulkan maknanya, di mana ibunya datang kepada Asma, dia masih belum mau masuk ke dalam Islam, tapi dia menginginkan agar Asma putrinya berbakti kepada dirinya. Itu Ikhwanuddin. Jadi kalau ada yang berpendapat yang dimaksud dengan raghibah di sini adalah dia ingin masuk Islam, itu keliru. Ya. Sebab kalau datang ibunya ingin masuk Islam, enggak akan mungkin Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh nyambung silaturahmi dengan dia? Enggak mungkin. Kenapa? Namanya dia ingin masuk Islam. Jadi raghibah di sini dia datang ingin agar Asma berbakti kepadanya, dan ataupun raghimah dalam kondisi dia tetap tak mau masuk Islam. Makanya Asma bertanya kepada Rasulullah, boleh enggak aku berbakti dengan orang yang seperti ini? Walaupun dia adalah orang tua. Boleh enggak saya berbakti seperti ini? Itu Ikhwanuddin. Oleh karena itu, dalam hadis sebutkan, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha. Aku tanya, lantas aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh berbakti kepadanya? Apakah aku boleh menyambung tali silaturahmi kepada ibuku yang notabene-nya masih musyrik ini? Karena ada keraguan. Ada keraguan di hati Asma binti Abi Bakar. Kalau aku sambung, kalau aku berbakti kepada si ibu, dia adalah orang musyrik yang mensukutukan Allah. Jelas, orang yang mensukutukan Allah ini adalah musuh Allah. Bagaimana mungkin kita berbakti kepada orang yang enggak, yang musuh Allah, yang menjadi musuh Allah? Kalau aku tidak berbakti, dia adalah orang tuaku. Jadi dia berada di antara dua titik, atau waktu itu dia bagaikan makan buah simalakama. Dimakan mati bapak, tak dimakan mati mama. Berbakti kepadanya dia masih musyrik, enggak berbakti dia adalah orang tua yang diperintahkan oleh Islam untuk berbakti. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu ketika dia ragu akan satu masalah, langsung ditanya. Ini menunjukkan bagaimana antusias para sahabat menuntut ilmu yang baik dan tafsil-tafsilnya, rinci-rinciannya. Ini merupakan implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu. Kalau kamu enggak tahu dalam masalah ini, kamu ragu, tanya. Dan orang yang tanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah menjawab pertanyaannya, asiluha, apakah aku boleh menyambung silaturahmiku dengannya? Apa kata Rasulullah? Na'am, iya. Kenapa tidak? Ini Khawiddin. Itulah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti walaupun ibumu musyrik, tetap kamu berbakti kepadanya. Ini juga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha mengajak kamu untuk mensukutukan Allah yang kamu enggak punya ilmu di situ, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati mereka. Tetapi ingat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Ikhwatiddin, orang tua yang musyrik saja kita wajib berbakti kepadanya selama tidak melanggar syariat Islam, apalagi orang tua yang muslim, apalagi kedua orang tua kita soleh dan solehah, taat beragama. Jadi ikhwatiddin, bertambah besarlah dosa kita kalau kita mendurhakai mereka. Orang-orang tua yang melahirkan kita, yang mendidik kita, ya, dia juga seorang yang soleh dan solehah, sangat besarlah dosa kita kalau kita mendurhakai mereka berdua. Kemudian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Lantas fa anzalallahu azza wa jalla fiha. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ataupun firman fiha, padanya. Ha ini kan muannas. Fiha bisa artinya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya fiha tentang permasalahan yang ditanyakan oleh tentang fiha tentang asma, kasus asma. Bisa juga fiha di sini artinya tentang permasalahan yang terkait dengan Asma binti Abi Bakar tadi, yaitu berbakti kepada orang tua yang masih musyrik. Jadi ada dua kemungkinan. Fiha pada diri Asma, tentang Asma. Yang kedua yaitu fiha tentang masalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Maka turunlah ayat la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatil yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, tak mengapa kamu berbuat baik, kamu berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Tidak mengapa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Tak mengapa. Berarti kebalikannya bagaimana? Sebagaimana dua kajian yang telah kita pelajari. Tetapi kalau orang tua tersebut, dia memerangi, dia sudah kafir, musyrik, dan memerangi kaum muslimin, maka tak layak diberikan bakti kita kepada mereka. Kenapa? Karena mereka memerangi kaum muslimin. Fiqhobiddin. Tapi kalau dia mak kafir dan tak memerangi, maka tak mengapa kita berbuat baik. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum antawallawhum. Yang dilarang Allah adalah orang-orang kafir yang memerangi kalian, yang mengusir kalian, dan terang-terangan mengusir kalian. Jadi kalau ada orang tua kafir, dia terang-terangan mengusir kaum muslimin, maka tidak layak diberikan bakti kepada mereka. Apa layak mereka? Layaknya mereka itu diperangi. Begitu dapat disuruh tobat. Kalau enggak, itu ikhwatiddin. Namanya juga memerangi, memerangi kaum muslimin. Demikian ikhwatiddin. Dan ini sudah kita beri rincian pada dua kajian yang lalu. Kemudian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersikap baik kepada orang-orang kafir. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak yang agamanya Nasrani. Menjenguk sakit. Anak itu sedang sakit, dijenguk. Ya. Sebagai sikap beliau bersikap baik kepada anak tersebut. Demikian juga Abdullah bin Umar senantiasa memberi makan tetangganya yang notabene tetangga tersebut adalah Yahudi, orang Yahudi. Sehingga ada yang komplain, ada yang agak protes. Kenapa kamu berikan nafkahmu kepada orang Yahudi? Dia kan orang Yahudi, biarkan saja dia. Lantas apa kata Rasulullah apa kata Abdullah bin Umar? Dia itu kan tetangga. Sementara dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Jadi yang namanya tetangga itu ikhwatiddin, kita memuliakan tetangga itu mutlak siapapun dia. Mutlak siapapun dia, tetangga kita ini bisa dia tetangga, tetangga ini statusnya kerabat dan dia seorang muslim, Sah. Atau dia tetangga, dia kerabat, atau dia tetangga, dia muslim tapi tak kerabat. Atau dia tetangga tapi tak muslim dan dia kerabat. Kan biasa seperti itu, ada empat hal. Tetangga, kerabat, muslim. Tiga. Berarti haknya tiga. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai seorang muslim. Hakul muslim al muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lain ada enam. Atau dia tetangga, kemudian dia kerabat, tapi tak muslim. Kan ada kerabat-kerabat yang gak muslim. Bisa saja sebenarnya dianya yang sudah mu'allaf, yang baru masuk Islam. Sementara familia masih Kristen misalnya. Berarti dia dapat berapa hak? Dua. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai kerabat. Atau dia tetangga dan dia muslim tapi tak kerabat. Ya kan? Dua hak dia dapat. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Atau dia hanya satu hak dia, yaitu dia seorang tetangga. Tetangga. Tidak muslim dan juga tidak kerabat. Itu ikhwatiddin. Jadi yang paling banyak haknya itu sudahlah tetangga, muslim, kerabat pula. Ikhwatiddin. Jadi tiga hak dia. Demikian ikhwatiddin. Jadi semua derajat tetangga ini berhak untuk dimuliakan. Mangkani yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Allah kaitkan antara memuliakan tetangga dengan iman terhadap Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang sering bermasalah dengan tetangganya, bertetangga dengan kaum muslimin, ada masalah. Pindah samping masjid, bertetangga dengan masjid, ada masalah juga dengan masjid. Akhirnya sih pindah aja. Sering masalah. Berarti masalah dia ada pada keimanan pada Allah hari akhirat. Apakah ada seperti ini? Khafir, ada. Masalah sholat luar biasa. Ya. Sholat luar biasa. Jilbab luar biasa. Tetapi ketika bermuamalah, ketika dia bermuamalah dengan yang lain, ini yang bukan luar biasa, luar dalam sudah. Bermasalah, luar dalam. Ini bermasalah ikhwatiddin. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, seorang yang sudah belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya membuat orang tuanya nyaman. Seyogyanya membuat orang sekitarnya nyaman dengan akhlaknya. Kalau ternyata tidak nyaman, berarti ini masalah dalam pelajarannya. Masalah dalam manhajnya, bermasalah dalam akhlaknya. Bermasalah dalam tarbiyahnya. Seorang istri udah ngaji salafi, ngaji sunnah, 3 hari ngaji, debat suaminya. Misalnya, bang, abang kenapa gak pakai jenggot? Sunnahnya tuh pakai jenggot. Hari-hari sih jenggot abangnya aja yang disinggung-singgung. Begitu bangun, bang, jenggot. Bang, jenggot. Akhirnya gak nyaman. Udah, gak nyaman. Ini ada masalah berarti ikhwatiddin. Ya, ada masalah. Kalau si anak dengan orang tua. Ya orang tua kita ikhwatiddin biasalah. Memang dari dulu wirid kan begitu. Wirid lah, yang maulid lah, yang tahlilan lah. Memang begitu dari dulu. Umumnya kan begitu kalau masyarakat kita. Itu dasarnya begitu. Begitu lahir sudah maulid dia. Begitu lahir sudah tahlilan. Kemudian kita ngaji sekali, dua kali, tiga kali. Lantas mendebat orang tua. Risih orang tua ikhwatiddin. Risih. Ya. Jadi bagaimana? Kalau risih berarti ada masalah pada akhlak kita. Bukan berarti kita harus ikut tahlilan, enggak. Ya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Abdullah bin Umar ditanya tentang masalah ini, kenapa kamu beri-berikan hartamu untuk tetangga? Yahudi aja kok dia. Lantas Abdullah bin Umar membacakan hadis ini. Mangkani yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, muliakan tetangganya. Sedangkan tetangga yang tak muslim wajib kita muliakan, apalagi tetangga itu orang tua kita. Saya ulangi, sedangkan tetangga yang tak muslim dan bukan kerabat kita wajib kita muliakan, apalagi tetangga yang tak muslim itu adalah orang tua kita sendiri. Disitulah kaitan dengan bab birrul walidi al musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Taib, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Hadis sahih disahihkan oleh dalam sahih Abi Daud, demikian juga disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. An ibni Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, dia berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullata sayara'a tuba'u. Umar bin Khattab melihat ada baju hullah sayara', baju hullah sayara', ini namanya, nanti kita sebut, nanti kita akan definisikan. Baju hullah sayara' ini dijual. Qala ya Rasulullah, dia katakan, wahai Rasulullah, ibta' hadihi, apakah anda enggak berminat untuk membelinya? Falbishuma yawmal jum'ah, dan supaya anda bisa pakai di hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, dan ketika datang utusan-utusan kenegaraan, jadi dengan memakai pakaian yang bagus. Faqal, beliau mengatakan, innama yalbisu hadhihi man la khalaqalah, sesungguhnya yang memakai pakaian ini yang tidak ada bahagiannya untuk akhirat kelak. Fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin, lantas suatu hari nabi diberi hadiah pakaian yang serupa, artinya yang sejenis. Fa'arsala ila Umar bihullatin, lantas di Rasulullah menghadiahkan kepada Umar pakaian hullah tadi, nanti akan kita sebutkan hullah apa. Faqala kaifa albisuha wa qad qulta fiha ma qulta, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku memakai pakaian ini? Kan anda sudah bilang kemarin, pakaiannya jenisnya sama. Qala inni lam u'tikaha litalbisaha, loh, aku memberi kamu itu bukan untuk kamu pakai. Walakin tabi'aha au taksuha, tapi gunanya agar engkau jual atau engkau berikan kepada orang lain. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahlil Makkah qabla ayyuslima. Lantas Umar pun mengirimkan bajunya ini dan memberikan kepada saudaranya yang ada di Mekah, waktu itu belum masuk Islam. Baik, kita rinci ikhwatiddin. Umar radhiyallahu anhu melihat ada hullah. Hullah ini ikhwatiddin, pakaian yang dua potong, yaitu izar dan rida. Izar itu kain yang menutupi bagian bawah badan, adapun ar-rida menutupi badan bagian atas. Kalau antum lihat laki-laki yang memakai pakaian ihram, itu kan hanya dua potong, sepotong untuk bagian bawah, sepotong untuk bagian atas. Nah, itulah diantara pakaian dipakai oleh para sahabat terdahulu. Ya, kalau kita lihat memang pakaian-pakaian tradisional diantaranya ada yang seperti ini. Baik. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bisa juga dia berupa sirwal, atasnya gamis, bisa juga. Tapi itulah, yang dikatakan hullah adalah pakaian dua potong. Jadi kalau gamis dari atas ke bawah satu, itu bukan hullah namanya. Ya, bukan hullah. Berarti kalau antum pakai kemeja dengan celana, berarti hullah namanya. Ya, yang dipakai-pakai dia oleh akhwat, itu bukan hullah. Karena dia hanya satu potong dari atas sampai ke bawah. Ya, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa enggak anda beli saja ini hullah? Hullah tadi pakaian satu stel atas bawah. Pakaian siaro ini ikhwatiddin, jenis pakaian yang kainnya itu bercampur dengan benang sutra. Dikatakan siyarok karena ada apa garis-garis sutranya. Jadi kain tersebut ditenun dengan campuran benang sutra. Berarti kan bagus ya. Pakainya berarti berkilat-kilat. Karena ada pakaian berkilat-kilat itu berarti katun, benang katun campur benang sutra. Nanti akan terlihat berkilat-kilat. Karena kalau sutra itu saja warnanya itu seperti silver jadinya. Tapi dengan dicampur dengan kain, dengan benang katun, tergantung benang katunnya. Kalau dia nanti benang merah, berarti merah kan berkilat-kilat. Mengkilatkannya itu adalah sutra, mewarnakannya adalah benang katunnya. Baik. Dan tidak dikatakan hullah, kecuali dia dua potong pakaian, dan dia baru. Dan sayro ini yang jenisnya bercampur dengan sutra. Lantas berkata, ya Rasulullah, kata Umar, ya Rasulullah, kenapa Anda enggak beli ini? Apa? Untuk apa? Yaitu untuk dipakai di hari Jumat ataupun menyambut tamu kenegaraan. Kabidin. Ya. Lantas Rasulullah katakan, innahama yalbisuhu yalbisu hadhi man la khalaqalah. Yang memakai ini yang tak akan mendapat apa-apa nanti bagian di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari memakai pakaian bagus untuk hari Jumat. Tidak mengingkari Umar bin Khattab dalam masalah memakai pakaian bagus dalam menyambut tamu. Berarti khafiddin rahimanallahu wa iyyakum dianjurkan ketika kita menyambut tamu untuk memakai pakaian yang bagus, apalagi tamu-tamu kenegaraan. Ya kalau antum RT ya tamu-tamu ke RT-an lah. Demikian. Jadi hari Jumat itu disunnahkan untuk memakai pakaian yang bagus karena itu merupakan salah satu daripada Id min a'yadil kaum muslimin. Salah satu di antara hari Idnya kaum muslimin. Tetapi yang diingkar Rasulullah adalah buatannya. Ini sutra. Enggak layak dipakai. Innama yalbisu hadhihi man la khalaqalahu. Yang makai ini tidak ada bahagian untuknya nanti di hari akhirat. Maksudnya ikhafiddin, bukan berarti dia masuk surga tidak dapat baju sutra. Bukan begitu. Kalau orang masuk surga, pasti dapat baju sutra. Ya. Kalau orang masuk surga, maka dia akan mendapatkan seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di surga. Berarti kalau dia mengatakan yang pakai pakaian ini dia enggak akan memakainya lagi nanti di hari kiamat. Artinya apa ikhwatiddin? Tak masuk surga itu maksudnya. Ya. Itu kinayah. Ungkapan yang halus untuk orang yang tak masuk surga. Sama seperti ketika para sahabat berwudu dengan sangat cepat sehingga tumit-tumitnya enggak kena air wudu. Lantas Rasulullah berkata dengan suara yang sangat kuat, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi kaki-kaki yang akan masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kakinya saja masuk neraka, orangnya enggak. Kakinya aja itu benam begitu kemudian kan enggak. Artinya iya semua masuk neraka. Kenapa? Yang kaki enggak kena wudu, berarti salatnya, berarti wudunya enggak sah. Kalau wudu enggak sah berarti salatnya enggak sah. Itu khafiddin. Ya. Jadi innama yalbisu hadhi man la khalaqalah. Yang memakai ini adalah yang tak punya bahagian nanti di hari kiamat, artinya yang tak masuk surga. Kemudian fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihulalin. Satu hari Rasulullah sallam mendapat hadiah dari luar, ya, berupa pakaian-pakaian. Lantas ikhwatiddin rahimanillahi wa iyyakum, sepotong pakaian hullah, ini dia. Sepotong pakaian hullah yang jenisnya sama seperti yang Rasulullah tidak ingin beli tadi itu, ya, dikirimkan kepada Umar bin Khattab. Artinya hullah ini bercampur buatannya dengan sutra. Katun yang dicampur dengan benang sutra. Dikirim kepada Umar. Umar bingung. Loh, kemarin katanya tak boleh, sekarang ngasih hadiah. Jadi Khofiddin. Misalnya begini. Kita antum ngajak saya makan misalnya. Makan di restoran Jepang. Makan ikan mentah. Sushi. Ingat. Ingat makhrajnya. Pertama sin, yang kedua shin. Ya, yang pertama sin, yang kedua shin. Jadi su shi, bukan su si, salah. Itu dia. Udah. Jadi saya katakan enggak boleh. Kenapa? Karena makannya ya, ikannya sudah dituangi, dicampur sake, yaitu khamar. Oke lah Ustaz. Suatu hari saya kirimkan antum ini jenis makanan yang sama yang saya katakan haram. Tentu kan antum terkejut loh. Apanya maksud Pak Ustaz ini? Kemarin katanya haram, sekarang malah ngasih hadiah. Apa maksudnya? Makanya Umar berkata, ya, kaifa albisuha wa qad qulta ma fiha ma qulta. Bagaimana mungkin aku bisa memakainya sementara Anda telah mengatakan begini dan begitu? Apa begini dan begitu yang dimaksud? Hah? Yang pakai pakaian ini tak akan mendapatkan lagi di akhirat. Mana berani dia pakai? Nah, qol, beliau mengatakan ini lam utikaha litalbisaha. Aku beri kamu bukan untuk kamu pakai, tapi walakin tabi'aha, tapi kamu kan bisa jual. Yaitu Khofiddin. Au taksuaha, atau engkau pakaikan kepada orang yang layak memakai, yang boleh memakainya, kepada istri, kepada anak-anak putri. Khofiddin. Jadi, walaupun seorang laki-laki haram memakai sutra, haram dia memakai emas, tapi dia halal jual beli sutra dan emas. Nah, itu dia Khofiddin. Ya. Beda, kita haram makan babi. Boleh jual beli babi? Enggak bisa. Saya enggak makan Ustaz, tapi untungnya memang itu bisnis saya. Enggak bisa ya Khofiddin, haram. Tapi yang ini, emas, perak, emas, apalagi namanya sutra, silakan. Antum boleh jual beli, jual beli. Ya, di sini kata Rasulullah, bukan untuk kamu pakai, aku kirimkan, tapi agar kamu menjualnya. Jadi uangnya bisa kamu gunakan. Makanya Khofiddin, sutra itu tidak dibolehkan bagi kaum laki-laki dan boleh bagi kaum perempuan. Nah, laki-laki yang menjual sutra ini uangnya halal dia makan. Atau dia pakaikan kepada orang yang boleh memakainya, itu kaum perempuan. Kemudian fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ayyuslima. Maka Umar bin Khattab pun mengirim pakaian ini kepada saudaranya yang ada di Mekah sebelum dia masuk Islam. Maksudnya sebelum saudaranya masuk Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan nama saudaranya ini yaitu Utsman bin Hakim. Dia akhul ummi, saudara seibu Umar bin Khattab. Waktu itu dia belum masuk Islam, masih musyrik. Ya. Hubungannya dengan bab apa Ikhwatiddin? Berbuat baik kepada saudara, family, kerabat walaupun dia belum Islam, walaupun dia masih musyrik ataupun walaupun dia masih kafir, silahkan. Sedangkan saudara saja kita boleh memberi hadiah, boleh berbuat baik, apalagi terhadap apa? Orang tua sendiri. Itu maksudnya Ikhwatiddin. Jadi dibolehkan, ya. Jadi bolehkan. Taib, Khofiddin. Sekarang saya tanya antum, ini kan Umar bin Khattab enggak boleh nih pakai sutra, ya kan? Dihadiahkannya kepada saudaranya yang masih kafir. Sekarang antum berburu, dapatlah babi 2 ekor. Udah. Bolehkah antum kirim 2 babi 2 ekor ini ke family atau kerabat yang belum muslim, yang kafir? Nah, itu dia. Gimana? Ada yang tahu? Yang tahu Masya Allah boleh pulang, cepat. Saya ulangi. Tadi Umar bin Khattab dia enggak boleh pakai pakaian sutra. Akhirnya dia kirimkan, dia hadiahkan kepada akhun lil akhun itu artinya laki-laki. Akhun lil yaitu saudara laki-lakinya dari pihak ibu. Nah, sekarang, bolehkah kita ketika mendapatkan 2 ekor babi atau seekor babi lantas kita kirimkan ini sebagai hadiah untuk famili atau kerabat yang masih kafir. Hah? Apa bu? Boleh? Enggak. Akhwat berpendapat enggak. Antum? Yang ikhwan? Tergantung harganya. Gimana? Boleh enggak? Apa bedanya dengan Umar bin Khattab? Dengan kisah Umar bin Khattab? Toh yang dikasihkannya kan saudara laki-laki, bukan saudara perempuan. Beda ikhwatiddin. Kalau babi itu mutlak haram, apapun ceritanya, apapun olahannya, mau BPK, tomok lomok, rendang, sama saja. Apapun olahannya tetap haram, enggak boleh. Tapi kalau sutra ikhwatiddin, sutra ya, itu boleh kita perjualbelikan, boleh kita hadiahkan. Kenapa? Keharamannya tak mutlak. Ya, keharamannya tak mutlak. Haram bagi kaum laki-laki saja, bagi perempuan halal. Tep. Sekarang dia kan menghadiahkan kepada saudara laki-lakinya. Gimana? Sama hukumnya ketika Rasulullah memberi hadiah kepada Umar. Umar kan laki-laki kan? Umar kan laki-laki. Apa enggak boleh kita memberi hadiah sutra kepada orang laki-laki? Kan enggak. Nah, kalau dia tahu ikhwatiddin, kalau dia terima, kalau dia tahu enggak boleh, dia enggak akan pakai, tapi dia bisa pakaikan kepada istrinya. Demikian juga Umar bin Khattab menghadiahkan kepada saudaranya laki-laki, bukan untuk disuruh pakai. Itu ikhwatiddin. Sebagaimana Rasulullah menghadiahkan kepada Umar bukan untuk dipakai. Itu ikhwatiddin. Rahimanallah wa iyyakum. Bu, jangan dicubit bu anaknya bu, kasihan. Ya Allah, dicekik bu, jangan bu. Taib, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi ingat, itu bukan berarti dalil dibolehkannya menghadiahkan perkara-perkara yang haram mutlak kepada yang bukan muslim. Dia baru panen nira. Udah, nira kan masih halal. Ditaruh dalam apa kendi. Lupa dia sampai seminggu. Oh iya, saya punya nira. Satu kendi. Aduh, dibuka, begitu dibuka, udah jadi tua dia. Udah, jadi tua. Alah, daripada saya buang, mubazir katanya. Mendingan kasih tetangga saja. Mereka kan memang itu minumannya. Boleh gak? Gak boleh. Ya, haram hukumnya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwatiddin azinallahu yakum, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya dari hadis ini bahwa haram hukumnya laki-laki pakai sutra. Kemudian yang kedua yaitu boleh menghadiahkan kain sutra dan boleh halal hukumnya mendapatkan, boleh menjualnya, menghadiahkannya, dan halal hukumnya memakan hasil jualannya. Kemudian bolehnya kita menghadiahkan barang-barang untuk apa saja, untuk orang-orang yang non muslim. Silahkan. Antum sedang kekah, baru lahir anak, baru lahiran, kemudian potong kambing 2 ekor. Lantas tetangga ada yang kafir ataupun siapalah, silahkan kasih dia. Boleh memberikan, menghadiahkan daging akekah. Daging kurban juga boleh. Apalagi sedekah juga boleh. Apalagi apa saja boleh. Yang enggak boleh itu zakat. Kalau zakat itu khusus untuk orang muslim. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal yang akan pergi ke Yaman, "Inna kata'ati qauman min alkitab." Ya Mu'ad, kamu akan mendatangi orang-orang alkitab. "Faltakun awwala ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama sekali kamu dakwahi yaitu syahadat la ilaha illallah. Di akhir hadis disebutkan yaitu fa'inhum ata'u kadzalik. Kalau mereka mentaatimu juga, ya. Fa'allimhum annallaha qad iftarada 'alaihim as-shadaqah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim. Yang diwajibkan diambil dari orang-orang kaya mereka. Diwajibkan pada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Siapa mereka ini? Kafir atau muslim? Saya ulangi pertanyaannya. Ayo fokus. Kalau mereka sudah sholat, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Mereka ini siapa? Muslim apa kafir? Muslim. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Siapa mereka ini? Muslim. Wa turaddu ila fuqara'ihim, dan akan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir mereka. Mereka-mereka-mereka ini semua muslim. Ya, enggak akan mungkin yang pertama mereka yang pertama itu muslim, mereka yang kedua muslim, mereka yang ketiga kafir, enggak mungkin. Ya. Pastilah itu juga orang muslim. Diambil dari orang kaya muslim dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, miskin yang muslim. Berarti enggak boleh untuk orang kafir, khusus untuk zakat. Apakah zakat itu zakat harta maupun zakat fitrah. Kemudian ikhwatiddin, dalam hadis ini juga dibenarkannya seorang pengikut untuk memberikan saran yang baik kepada orang yang diikut. Misalnya antum punya guru, ya. Antum punya guru, guru antum itu misal dia baunya memang agak asem. Kan ada jenis orang yang bau itu, tapi bukan saya itu ya. Udah agak bau, antum bisa, Ustadz, kalau Ustadz pakai minyak wangi itu akan lebih bagus, Ustadz. Jadi yang murid memberikan saran kepada guru, tapi alangkah lebih baik lagi kasih parfumnya. Itu dia, ini parfum 1000 mawar ataupun parfum malaikat subuh. Ya kan, ikhwatiddin. Jadi itu saran namanya, saran untuk maslahat sang ustaz boleh, dan sang ustaz juga nggak bisa, ente kan murid, nggak boleh kasih saran kepada saya, nggak bisa, itu pantang, nggak ada, ikhwatiddin. Ya, tidak seperti itu, ikhwatiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi boleh, ya boleh memberikan saran-saran al mafdul ilal fadil kepada orang yang kurang kepada yang lebih. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, hadis yang habis hadisnya. Taib ikhwatiddin, itulah dia. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa salam muslimin innahu wal ghafur rahim. Ustaz, penulisan Muhammad sesuai dengan huruf ijaiyah Muhammad atau Muhammad? Iya, ini yang pertama. Mim, kok mim? M. M-U-H-A-M-M-A-G. Udah, jelas? Gak jelas? Yaudah. M-U-H-A double M-A-D. Udah betul itu, ikhwatiddin. Bagaimana dengan mu terpakai C? Muhammad jadi ya. Muhammad. Sebenarnya ikhwatiddin, perlu kita ketahui, mengenai perpindahan dari Arab ke Latin, itu tinggal bagaimana orang tempatan membacanya. Ya, tinggal orang tempatan bagaimana cara membacanya. Cara membaca orang Inggris untuk Latin beda dengan orang Indonesia. Yang penting suaranya betul. Misalnya antum menulis ini, Muhammad. Udah, kalau saya baca Muhammad, udah gak masalah. Karena kan tulisan itu lambang bunyi bahasa. Lambang bunyi bahasa Latinnya orang Inggris beda dengan kita. Kita membaca schedule. Mereka membaca schedule. Entah dari mana datangnya itu. Kan begitu, ikhwatiddin. Mereka membaca George, kita membaca George. Itu dia, kita lebih jujur dibandingkan mereka. Menurut kita. Makanya yang penting suaranya betul. Ya kalau di Inggris sana mungkin Muhammad ini betul lah bagi mereka, karena mereka membacanya Muhammad. Ya kan? Seperti Hafidzin. Surat Al-Insan. Kita pakai A, mereka pakai L. Ya kan? Al-Insan. Kan begitu dia bacanya. Kita baca Al-Insan, mereka baca Al-Insan. Itu ikhwatiddin. Jadi tergantung gimana cara membacanya. Makanya sempat viral dulu masalah insya Allah gak boleh begini begitu. Alah. Tak ada itu. Ya. Yang penting cara bacanya betul. Yang penting cara bacanya betul. Kan dulu sempat gak boleh apa dipisah atau gimana? Harus inso. Dalam bahasa Indonesia kalau sin S pakai H itu sod. Jadi inso Allah. Mana ada inso Allah? Kalau orang barat iya. Kalau S pakai H dia baca sya. Tapi kita Indonesia S pakai H itu sya. Jadi insya Allah. Mereka baca gak tahu kalau insya Allah itu. Jadi jangan samakan. Ya. Jadi gak begitu perlu saya kira. Yang penting itu betul bacaannya. Itu Khafiddin. Justru bahkan ada yang mengatakan. Ada yang membuat nama. Nama M. Yusuf. Apa tuh M-nya? Hah? Bisa Muhammad, bisa Mudi, terserah dia. Yang penting M itu apa? Udah. Jadi dalam masalah ini Khafiddin, umumnya kalau M Yusuf itu Muhammad Yusuf. Begitu Khafiddin. MHD biasanya juga begitu. Tergantung gimana cara membacanya. Jadi enggak masalah mau dia Muhammad, mau Muhammad, asalkan dia bacanya Muhammad, betul lah itu. Apakah hadis yang berbunyi Allah berlepas diri terhadap muslim yang berhijrah ke negeri kafir adalah sahih? Yang setahu saya hadisnya Allah berlepas, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Itu setahu saya yang ada. Yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Dan tinggal di tengah-tengah orang musyrik hukumnya ada rinci. Tidak mutlak haram, enggak. Ada rincian. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oh. Kalau misalnya dia berada di tengah-tengah orang musyrik dan keberadaannya itu untuk mendakwahi mereka, tidak ada yang bisa berdakwah kecuali dia, maka bisa jadi dia wajib di situ. Udah. Kalau dia berada di tengah-tengah orang musyrik, kemudian dia tidak bisa melaksanakan syiar Islam, gak bisa adzan, gak bisa Jumat, gak bisa apa-apa, maka dia wajib pindah dari situ. Haram dia duduk di situ. Kenapa? Karena gak bisa melaksanakan syiar Islam. Kalau dia bisa melaksanakan seluruh syiar Islam, tapi kaum muslimin butuh tenaga dia untuk memperkuat, maka disunahkan untuk dia pindah. Makruh dia tinggal di situ. Jadi banyak rincian Ikhwanuddin, ya. Jangan tambah lagi nih. Ini aja udah banyak. Orang tua saya apa ini? Menyuruh saya pulang selama beberapa hari ini, padahal saya dalam keadaan kurang sehat sehingga kurang mampu buat perjalanan lah. Namun orang tua keras kepala. Ya Allah, orang tua keras kepala nih bilang. Iyalah Ustadz, kalau lembek bukan kepala namanya. Namun orang tua keras kepala nyuruh saya pulang buat berobat di kampung padahal masih ada libur UAS. Ini apa nih? Ustadz Abdul Somad. Apa nih UAS? Hah? Hah? Oh, jenaka semester. Saya kira dia ada family dengan Ustadz Abdul Somad. Padahal masih ada libur ujian akhir semester buat pulang. Jadi bagaimana Ustadz, apakah saya pulang kampung? Pulang! Apalagi sudah keras kepala orang tuanya. Ini kan menunjukkan memang perintahnya tegas, pulang. Saya belum kuat. Kalau belum kuat, nego dengan orang tua. Setelah nego dikatakan, udahlah nak, pulanglah kona. Pulang. Iya mak, tapi lagi flu, gak apa-apa, pulanglah nanti di sini kita bekam misalnya. Sudah, pulang. Wajib. Ustadz, bolehkah menikah karena terpaksa? Ini terpaksa atau pura-pura terpaksa? saya pernah menyakiti seorang akhwat. Masya Allah. Mengapalah? Mengapa kau udah masalah. Gak keluar puisinya. Saya pernah menyakiti seorang akhwat, lalu saya minta maaf, tapi si akhwat tidak mau memaafkan. Ia berkata, saya akan maafkan antum sampai antum menikahi saya. Ini modus ini. Modus ini. Pinter akhwatnya nih. Mungkin dia kuliah di Sospol. Ia berkata, saya akan maafkan antum sampai antum menikah saya. Kalau antum tidak menikah saya tidak akan memaafkan antum. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ini pura-pura galau ini. Sementara yang saya tahu, dosa kepada makhluk kita harus minta maaf halalnya. Sementara saya tidak ada kecenderungan padanya. Ikhwatiddin, kewajiban kita meminta maaf. Ya. Adapun orang yang tersakiti dia tidak wajib memaafkan. Itu hak dia. Ya, ukhti, saya telah membuat hatimu terluka, mohon maafkan saya. Apa kata si akhwat? Maaf bang, tiada maaf bagimu. Jadi bagaimana? Marah-marah, oh kau enggak maafkan pula ya? Soal begitu. Enggak boleh. Kenapa? Itu hak dia. Udah. Itu hak dia. Kalau dia ngancam, kalau kamu enggak maaf, kalau aku enggak akan maafkan, kalau kecuali kalau engkau mau menikahi saya. Udah. Antum bilang pada si akhwat, "Maaf ya ukhti, masalah cinta tuh babnya lain." Bilang begitu. Ini masalah lain. Masalah cinta itu pintunya lain, babnya lain. Apa namanya? Fasalnya lain. Ini fasal minta maaf. Saya sudah minta maaf. Kalau sudah dimaafkan ya sudah, maaf, saya sudah punya pilihan. Begitu. Silakan tunggu kumbang yang lain yang akan menghinggap. Atau nasihati. Atau katakan, saya enggak bisa, enggak punya kecenderungan, katakan saja seperti itu. Ya. Jadi, bagaimana? Apakah nanti akan diazab karena rasa sakit yang pernah dia derita gara-gara kesalahan si ikhwan, ya. Sementara si ikhwan sudah berupaya untuk minta maaf, ikhwatiddin, itu nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Kenapa kamu sakiti hatinya? Saya sudah minta maaf ya Allah. Gimana lagi? Saya sudah minta maaf, mau bilang apa lagi? Kenapa enggak kamu maafkan? Sakit kali ya Allah rasanya. Begitu, itu hak dia ikhwatiddin. Tapi ingat, bagi yang enggak memaafkan, ketahuilah bahwasanya tak ada manusia itu yang tak berdosa. Tidak ada manusia itu yang tidak pernah salah. Pasti ada salah, siapapun dia, termasuk para ustadz, kiai, syekh dan seterusnya. Tetap ada salah, pasti ada salah. Ingat ikhwatiddin, ketika orang salah dengan kita, dia minta maaf, maafkanlah. Kalau bisa, sebelum dia minta maaf, sudah dimaafkan. Karena apa? Kita punya salah. Kita kan juga berharap agar kesalahan kita dimaafkan orang. Agar kesalahan kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memaafkan kesalahan orang, walaupun terasa sangat berat, sangat dalam luka yang telah dia torehkan di hatimu. Tapi ingatlah ikhwatiddin, Allah itu maha pemaaf. Kita juga punya dosa. Kita berharap, ya Allah, saya memaafkan salahnya, walaupun sangat sakit hati saya menerimanya. Tapi saya berharap, ya Allah, saya juga dimaafkan oleh engkau, ya Allah. Gitu. Ya. Gitu. Karena apa? Ikhwatiddin, al-jaza' ma'al jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita memaafkan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kita. Mangqarraba qurbatan. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan pada diri seorang muslim, maka Allah akan lepaskan kesusahan dia nanti di hari kiamat. Itu sudah balasan ikhwatiddin. Ya. Kalau kita tak minta, tak memaafkan, ingat ikhwatiddin, bisa jadi Allah tak akan memaafkan kita juga. Mau seperti itu. Memang itu hak kita. Tapi ingat, memaafkan dan tidak memaafkan itu juga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Ya. Makanya Rasulullah s.a.w. seorang yang sangat pemaaf. Bagaimana penduduk-penduduk neraka, penduduk-penduduk Mekah menyakiti Rasulullah. Pernah juga lagi sujud, dituangkan di kepala beliau isi perut unta, sampai Fatimah menangis. Rasulullah saking beratnya tak bisa bangkit dengan melelehkan air mata, berlinang air mata. Fatimah radhiyallahu anha mengangkat isi perut unta. Ini Abu Jahal punya kerja. Kemudian Khafiddin, para sahabat beliau disiksa habis-habisan sampai mereka mau tidak mau harus hijrah ke Madinah. Namun ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah kumpulkan semua penduduk Mekah. Apa kata Rasulullah? Antumul utaqa. Kalian hari ini bebas. Termaafkan. Masya Allah. Kalau kita digitu kan, mana fulan? Pak Mari. Ingat saya siapa? Nah, begitu. Kesempatan balas. Pencet kakinya. Set. Sakit gak? Begitu Khafiddin. Itu kalau kita. Ya, kesempatan. Biar tahu deh gimana sakitnya dulu. Ambil isi perut unta. Begitu deh. Itu kalau kita. Tapi kan yang namanya Rasulullah, wa innaka ala khuluqin azim, sungguhnya engkau itu ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung, bukan mulia lagi, agung. Itulah ikhwatiddin. Makanya maafkan, karena Allah juga akan memaafkan dosa kita. Ada seorang Bani Israel yang suka ngutang-ngutangi orang. Dia bilang kepada pembantunya, kalau ada yang hutang kasihkan saja. Udah. Ketika mau menagih utang, udah, yang enggak sanggup udah lunaskan saja. Maafkan saja sudah hutangnya. Semoga Allah memaafkan saya juga. Apa kata Rasulullah? Ternyata orang ini dimaafkan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Itu dia, al-jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan. Bagaimana? Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya, antum minta maaf saja. Kalau ternyata antum tidak ada kecenderungan, ya sudah, sampai di situ saja. Antum menikahlah dengan wanita idaman hati antum yang sudah menjadi buah jantung sidiran tulang itu. Bagaimana hukumnya jika kita memberikan celana jeans kita dan jilbab kita yang belum syar'i kepada teman kita muslim? Gak boleh, Khofiddin. Haram hukumnya antum memberikan jilbab pada seorang muslim. Gak boleh. Ya ini kan muslim ceritanya gimana? Saya kan zohirnya saja. Ya. Gak boleh, maksudnya kalau antum berikan hadiah silahkan. Tapi kalau harus dipakai, ini saya hadiahkan pada antum jeans dan sepotong jilbab. Antum pakai, gak boleh kalau syaratnya itu. Karena antum muslim, kecuali kalau muslimah. Ya, jadi kalau jilbabnya, jeans itu bagaimana? Perhatikan Ikhwatiddin. Kalau antum tahu jeans itu akan dia pakai keluar rumah, karena memang pakaiannya sehari-hari keluar rumah jeans. Sebenarnya gak apa-apa keluar rumah pakai jeans, asalkan di luar dia pakai gamis sampai melewati kaki. Silahkan, dalamnya aja jeans. Ya, di dalam mau jeans, mau jin tomang, mau jin apa, terserah. Yang penting dia ketutup, gak ada masalah. Kemudian Ikhwatiddin, atau dia pakai di luar. Kan sekarang kalau akhwat-akhwat tuh pakai jeans itu biasanya sempit, ya kan? Gak ada kombor-kombor baggy, seperti celana baggy kaum laki-laki itu gak ada. Jeansnya itu pasti ketat. Maka gak boleh, gak boleh dia pakai keluar rumah. Kalau diprediksi ini pasti akan dipakainya keluar rumah, maka gak boleh dihadiahkan. Jadi diapakan Ustaz? Masya Allah, antum potong kakinya dua, dijahit. Buat gantungan, jadi antum buat gantungan tempat-tempat pensil, pulpen, begitu. Ya kreatif sedikit lah. Apa hukum menjadi panitia pemilu? Pemilu, ada duitnya panitia pemilu? Iya, kau saja. Emang nggak ada yang lain apa kerjaan? Apakah ghibah kepada non-muslim haram? Khafiddin, memang ada khilafiyah di kalangan para ulama. Karena Rasulullah katakan ketika mendefinisikan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Di situ saudaramu. Ya. Di situ kalimat saudaramu, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tentang saudaramu yang kamu yang tidak dia sukai. Khafiddin, yang dikatakan saudara kita itu adalah al-mu'min al-mu'min akhul mu'min. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Berarti yang enggak mukmin enggak saudara. Makanya Khafiddin, sebagian ulama mengatakan itu hanya khusus untuk orang-orang muslim. Yang tidak dibolehkan itu untuk muslim, tapi kalau dia membincangkan orang kafir dibolehkan. Adapun pendapat lain yang mengatakan tetap tidak boleh karena ini kharaja makhrajal ghalib, artinya umumnya kita itu berbicara waktu itu berbicara tentang orang muslim karena mayoritasnya adalah orang muslim. Nah, seperti ini Khafiddin. Seperti yang biasa dilakukan oleh para akhwat, para muslim, ikhwan. Yang dibincang-bincangkan tentang aib orang itu aib orang kafir atau aib teman-temannya? Gimana akhwat? Biasanya yang dibincangkan apa? Aibnya Trump begitu. Umumnya kan kawan. Pokoknya yang biasa bergaul dengan dia. Umum begitu. Suami, teman, atau siapalah pimpinan dan seterusnya. Tihafiddin. Ya. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya dengan zahirnya hadis. Zahirnya hadis itu dzikruka akhaka bima yakrah, artinya hanya untuk yang muslim saja. Adapun kafir tidak. Allahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 ya. Assalamualaikum Ustaz, apa boleh berniat bernazar seorang akhwat walaupun belum kenal tetapi dia tahu ke kelas ana di kampus? Bernazar seorang akhwat walaupun belum kenal tetapi dia satu kelas ana. Justru nazar itu karena belum kenal. Kalau dia sudah kenal ngapain nazar lagi hari-hari dilihat? Untuk apa lagi nazar? Nazar itu kan melihat seorang yang memang kita tentunya nazar ini Khafiddin. Dasar pertama itu kepingin nikah. Itu dulu. Kepingin nikah menjadi pasangan. Muncullah yang namanya nazar. Ini belum pingin nikah. Saya kepingin nikah Ustaz. Saya kepingin nazar. Mau nikah? Enggak sih. Ya untuk apa nazar? Ya. Nazar itu dasarnya kepingin nikah. Mau cari pasangan. Jadi Khafiddin silakan misalnya. Si akhwatnya pakai cadar misalnya. Ya kan gak mungkin sambil lewat kita rampas cadarnya. Ih nampak. Kan gak mungkin. Ya pasti gak akan diterima itu lamarannya seperti itu. Jadi secara resmi ya mau nazar lihat. Tuh. Antum pun nanti kalau proses nazar lihat betul-betul. Tuh akhwatnya lihat wajahnya. Lihat detail hidungnya. Lihat detail pipinya. Jangan pas nazar. Ikhwan ada banyak. Kalau kita proseskan kita nazar. Masya Allah malu begitu anak perawan. Seperti anak perawan. Tuh gitu. Saya bilang, lihat betul-betul. Malu Ustaz. Masya Allah. Di saat yang halal malu. Di saat gak halal ngintip-ngintip dari jauh. Lihat betul-betul. Kalau akhwat seperti itu kita maklumi Khafiddin. Akhwat memang dia jarang melihat langsung. Tapi dia mencuri-curi pandang. Gitu. Di saat si ikhwan tunduk, dia nengok. Begitu dia bangkit, dia pun tunduk. Nah itu dia. Saya kan pengalaman gini-gini. Itu Khafiddin. Ya. Jadi kalau antum kesempatan. Saya dulu waktu nazar istri, begini saya. Saya letakkan tangan saya di atas telapak tangan saya supaya gak bergoyang. Seperti tripod itu kan gitu. Seperti tripod dah. Begitu. Pas boleh kenapa kita gak manfaatkan kesempatan emas kan begitu Khafiddin. Toh juga kalau gak jadi gak apa-apa kan. Begitu Khafiddin. Jadi nazar itu ketika kita nazar ada kecenderungan. Kalau gak ada kecenderungan berarti gak klik. Nah itulah dia. Ya udah nanti cari yang lain yang klik. Itu dia. Para akhwat juga jangan sakit hati ketika sudah dinazar gak jadi. Karena emang gak harus jadi ketika nazar. Antum pun para ikhwan jangan asik nazar aja. Gak apa-apa antum asik nazar aja. Tapi kan ya, akhwat juga punya hak untuk menandai antum Abu Nazar. Akhir mereka kan punya komunitas. Dia kan cerita, ikhwan itu mau nazar, hati-hati loh, sudah 16 orang di nazarnya itu. Itu kan mereka punya hak. Demikian. Jadi antum juga jangan sakit hati kalau dikatakan Abu Nazar asing enggak jadi aja. kurang pancung Ustaz, dapat yang mancung, kurang putih Ustaz, dapat yang putih yang mancung, kurang tembam Ustaz. Masya Allah, ada lagi, dapat yang tembam mancung, pendek kali Ustaz, mau cari yang mana rupanya. Itu ya Khafiddin ya. Ini terakhir lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman yang memiliki seorang ayah non-muslim yang telah meninggal. Dia merasa tidak adil dengan nasib ayahnya yang non-muslim dan ragu dengan ketetapan Allah. Dia bertanya, bagaimana nasib orang kafir yang tidak dapat nikmat Islam ini? Dan dia merasa tidak adil dengan hal itu. Bisa tolong dijabarkan Ustaz. Ikhafiddin rahimnallahu wa iyyakum. Kalau antum merasa tidak adil, tentunya orang yang paling merasa enggak adil nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang tuanya yang melahirkan dia, yang menyayangi dia sejak kecil, ternyata dua-duanya kafir. Jadi jangan merasa tak adil, karena bagaimanapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Sama seperti ini, Khafirin, muncul pertanyaan, kenapa sih Allah jadikan setan iblis merusak aja di muka bumi ini? Allah matikan aja tuh iblis, matikan aja setan, jadi gak ada kejahatan. Begitu Khafirin, bisa aja ya. Tapi hilang hikmahnya di muka bumi ini Khafirin. Itu kan hikmahnya itu nanti ada kaitan dengan yang sampai kaitannya nanti surga dan neraka. Itu dia, gak ada iblis, gak ada setan, gak akan ada para rasul untuk mengingatkan orang supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah jalan Allah semua. Enggak ada iblis, ya enggak akan ada dunia. Dunia ini bumi akan kosong. Kenapa? Kenapa? Nabi Adam enggak keluar dari surga. Kenapa? Di surga semua. Begitu Khafiddin. Dan banyak hal yang semua itu merupakan ada hikmahnya. Jadi Khafiddin harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.